Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, perlu saya ingatkan bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhiratnya, maka wajib baginya untuk mencari ilmu agama, datang ke majelis-majelisnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, yakni kebaikan dunia dan akhirat, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Seorang paham agama, maka kehidupannya akan terbimbing. Dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kajian kitab yang rutin kita kaji pada kesempatan kali ini, ya setiap malam Sabtu, yaitu kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sudah berada pada kitab yang ke-10, Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'aisi. Kitab tentang adab-adab al-kasbi, berusaha, bekerja dan mencari penghidupan. Di dalam kitab ini penulis menjelaskan pembahasan-pembahasannya melalui beberapa pasal. Pasal yang pertama sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang fadlul kasbi wal hasi alaih, keutamaan bekerja, mencari nafkah, mencari ya mata pencarian ya, dan juga anjuran kepadanya. Kemudian di bawah pasal ini penulis mengingatkan kita, waliyakunil aqdu alladhi bihil iktisabu jami'an li umurin arba'atin. Hendaknya akad yang dengannya terjadi perolehan harta benda mengumpulkan 4 perkara. Yang pertama adalah as-sihhatu, sahnya akad. Kemudian wal-'adlu, keadilan. Jadi tidak boleh ada kecurangan dalam akad dan muamalah yang kita lakukan. Wal-ihsanu, kemudian yang ketiga al-ihsan, berbuat baik. Artinya ketika kita bermuamalah, melakukan akad, maka hendaknya harus dilatari dengan sikap ihsan, berbuat baik kepada saudara kita, kepada orang lain. Misalnya kita berjual beli, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya seorang itu lembut dalam berjual beli. Jadi tidak perlu baku gea istilahnya di sini ya. Iya. kalau misalnya si penawar, ya si penjual menjual barangnya 1.500.000 misalnya, kemudian kita tawar menjadi 1.300.000, ya 1.300.000, penjualnya bilang, eh kayaknya tidak bisa, ya ditawar terus, akhirnya turun ya 50.000, 1.250.000. Nah, si pembeli ini minta lagi, ayah masih bisa kurang mungkin 50.000-nya itu dihilangkan saja. Nah, kalau dia sudah bertahan, ayah kayaknya tidak bisa mi pak, itu mi harganya. Nah, di sini kita jangan ya memaksakan orang yang sampai baku giak misalnya, jangan ya. Hendaknya kita dalam menawar ada kelembutan ya. Demikian pula di dalam menjual barang, ya kalau masih bisa kita ya ada sudah ada keuntungan di situ, tidak merugikan kita, kita juallah kepada saudara kita, jangan ya terlalu ingin mengambil keuntungan yang berlebihan. Iya. Baik. Ini namanya ihsan. Ya. Dan semua muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim itu hendaknya ada ihsan padanya. Ada perbuatan baik di baliknya. Ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala pada ya waktunya. Kemudian yang keempat, wasyafaqatu aladdini. Ya, sayang kepada agama. Artinya kalau kita bermuamalah harus memikirkan agama kita. Ya. Harus memikirkan agama kita. Ini merugikan agama kita atau tidak? Merusak agama kita atau tidak? Ini yang harus dipikirkan ya ketika ada muamalah. Jangan hanya sekedar muamalah. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian penulis rinci di sini al-amrul awwalu, perkara yang pertama, bisihati, tentang sahnya. Yani sahnya muamalah ya, akad ya yang dilakukan oleh seseorang. Apakah akad perdagangan ya, akad sewa menyewa ya, atau akad apa saja, maka yang perlu diperhatikan adalah tentang sahnya ya, tentang sahnya. Baik. Fa in kana al-aqdu bai'an, kalau akad itu adalah jual beli, falahu salasatu arkanin, maka dia memiliki 3 rukun. Jadi akad itu ada 3 rukunnya ya, akad jual beli. Pertama adalah al-aqidu. Yang pertama adalah orang yang berakad. Orang yang melakukan akad. Kemudian yang kedua adalah wal-ma'kudu alaih. Sesuatu yang dilakukan akad padanya, yakni barangnya. Ya. Wal lafdu, kemudian yang ketiga adalah lafadznya. Nah, ini 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Ketika kita melakukan akad jual beli, maka yang pertama orangnya sendiri, kemudian barangnya, kemudian lafadznya. Setelah itu penulis ya berikan rincian yang lebih dalam lagi. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama adalah orang yang berakad. Ammal aqidu, adapun orang yang berakad ya, penjual dan pembeli dalam hal ini, fayam bagi li ta'jiri alla yu'amil al-majnuna, maka sepantasnya bagi seorang pedagang, penjual, tidak bermuamalah bersama dengan orang gila. Artinya tidak melakukan jual beli bersama dengan orang gila. Sepakat para ulama, tidak sahnya jual beli bersama dengan orang gila. Paham ya? Masuk di dalamnya hal ini adalah orang yang mabuk, atau orang yang apa namanya, orang yang terbius atau menggunakan ya narkoba misalnya, tidak sadar sampai hilang kesadarannya. Orang yang pingsan juga demikian, hilang kesadarannya. Dalam keadaan dia pingsan misalnya, tidak boleh ada akad jual beli. Walaupun dia katakan bahwasanya saya akan jual rumah saya, ya, dia sudah umumkan di depan rukonya akan dijual 1 miliar misalnya. Ini tetap tidak boleh kita lakukan akad. Ya, nanti dia sadar baru terjadi akad. Karena dia tidak dalam keadaan sadar. Ya. Sebagian di antara ulama ada yang mengkiaskan dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nanti kita akan jelaskan juga insyaallah. Kemudian kata penulis, li'annahu ghairu mukallafin. Karena orang gila ini bukanlah seorang yang mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang akil. Orang yang berakal. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah orang yang balig. Orangnya sudah balig. Itu namanya mukallaf. Nah, kalau salah satu dari dua hal ini hilang, maka tidak terjadi, tidak sah padanya akad jual beli. Ya, walaupun dalam rincian-rinciannya ya ada khilaf ya, seperti anak kecil yang sudah mumayyiz ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah ada khilaf di dalamnya. Baik, tapi secara umum seperti itu. Orang yang bukan mukallaf maka tidak sah jual apanya, jual belinya ya, akadnya. Fala yasihu bai'uhu. Karena itu tidak sah jual belinya. Ini yang pertama ya. Baik. Kemudian contoh yang lain diberikan oleh penulis di sini, wala yu'amalul abdu illa ayya'lama annahu ma'dhunun lah. Wala yu'amilul abdu illa ayya'lama annahu ma'dhunun lah. Seorang budak, seorang hamba sahaya tidak boleh melakukan muamalah, yakni jual beli. Ya. Kecuali kalau dia tahu bahwasanya dia diberikan izin oleh tuannya. Tapi kalau tidak ada izin dari tuannya, tidak boleh dia melakukan apanya, tasarruf, tindakan. Karena kalau dia melakukan tindakan tasarruf, sementara bukan dia, kedudukannya dia bukan seorang pemilik, bahkan dia adalah apanya, barang milik, ya, miliknya tuannya, sama dia dengan barang-barang yang lain. Jadi budak itu sama kedudukannya dengan barang, boleh dijual. Ya. Boleh dijual. Jadi budak itu tidak boleh dia melakukan tasarruf, tindakan, melakukan akad, muamalah bersama dengan orang lain tanpa ada izin dari tuannya. Ya. Walaupun dia sudah balik. Ya. Dia berakal misalnya. Tapi ketika tidak ada izin dari tuannya, maka akadnya tidak sah. Karena dia melakukan akad pada sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Taib. Wa kadzalika sabiyyu la yu'amalu illa ayyakuna qad adzina lahul abu awil wasiyyu. Demikian pula anak kecil. Ya, la yu'amilu, tidak melakukan muamalah kecuali kalau ayahnya memberikan izin baginya, ataukah orang yang diberikan wasiat, yakni untuk memelihara anak ini, ya, misalnya omnya, ataukah tantenya misalnya, dia merupakan orang yang diberikan wasiat oleh orang tuanya supaya memelihara anak ini, nah ini baru boleh dia melakukan apanya, muamalah di situ. Ya, walaupun di sini ada penjelasan dan rincian, di kalangan para ulama kita, misalnya ya, kata sobi di sini anak kecil, itu masuk di dalamnya anak kecil yang tidak mumayyiz, ya. Kalau ini sama kedudukannya tadi dengan orang yang gila. Ada juga sobi, anak kecil yang sudah mumayyiz. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan ya, akad jual belinya sah. Misalnya anak yang sudah mumayyiz dan dia namanya mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya di depannya ada api, disuruh pegang dia bilang tidak mau. Nah, ini berarti sudah mumayyiz. Tapi kalau ada anak dikasih api kemudian disuruh dia pegang, berarti dia bukan mumayyiz. Ya. Baik. Kalau dia sudah mumayyiz misalnya, misalnya dia sudah kelas, biasanya anak-anak ya, mumayyiz itu sekitar 6 sampai 7 tahun. Ya. 7 tahun misalnya sampai dia belum balig. Itu namanya mumayyiz. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sah tidak jual beli yang mereka lakukan? Ada yang menyatakan bahwasanya jual belinya sah. Kemudian ada yang menyatakan bahwasanya jual belinya tidak sah. Nah, para ulama yang menyatakan sahnya berselisih. Ada yang menyatakan bahwasanya sah tapi dengan syarat walinya, dalam hal ini orang tuanya atau orangnya, wasinya ya, orang yang diberi wasiat tadi, memberikan izin kepadanya. Ada juga yang menyatakan bahwasanya tidak. Ya, boleh katanya sepanjang apa yang dia beli misalnya adalah sesuatu yang ringan sifatnya. Misalnya beli kerupuk. Toh? Kan jual beli juga itu ya. Anak-anak dikasih uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah belanja kerupuk di toko. Boleh tidak? Ya. Nah, sebagian di antara mereka bilang boleh. Ya, boleh kalau nilainya sedikit. Ya. Nah, kalau banyak katanya harus dengan sepengetahuan apanya walinya. Ya. Baik, mungkin ada di antara kita yang bertanya ya, apa batasannya sedikit? Nah, itu kembali kepada urf namanya ya, kebiasaan yang berlaku. Ya, kalau misalnya ada anak kecil bawa uang 10 ribu, biasanya kita belum kaget. Nah, kalau 50 ribu ini sudah mengherankan ya. Anak kecil masih umur 6 tahun, 7 tahun bawa uang 50 ribu. Ya. Kalau uang 50 ribu ini terasa apanya besar menurut kita, maka kita jangan melakukan akad kecuali kita perjelas kepada walinya bahwa memang anak ini dipesan untuk beli ini. Iya. Apalagi uang 100 ribu misalnya dia pegang. Ya, tapi ini kembali kepada urf, ya. Kembali kepada kebiasaan setiap tempat. Karena ada juga tempat uang 50 ribu, 100 ribu itu tidak terlalu besar menurut mereka. Nanti 1 juta baru besar. Misal ya, contoh ya. Misalnya orang elit begitulah ya. Anak-anak kecil biasa pergi sekolah saja belanjanya ya 300 ribu kalau ya satu kali pergi sekolah. Misal ya, 300 ribu saja uang belanjanya, uang jajannya pergi sekolah. Orang kaya, pusing dia mau dia kemanakan uangnya. Ya. Nanti orang tuanya menganggap itu banyak, ya. Atau masyarakatnya menganggap itu banyak kalau dia pegang uang 1 juta. Ya. Misal ya. Nah, ini kembali kepada urf, ya, kebiasaan. Baik. Fayasiru bimansilatil abdil ma'dunilah. Jadi kata penulis, anak kecil ini ya, sekedudukan dengan hamba yang apa namanya diberikan izin oleh tuannya. Wa inda syafi'i la tasihhu wukudus sabiyyi. dan di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, akad anak kecil itu tidak sah. Ini tadi yang saya katakan ada khilaf ya di kalangan para ulama. Tapi yang rajih insyaallah, kalau dia nilainya sedikit dan ada izin dari walinya, ya insyaallah taala itu boleh. Ya. Baik. Wa muamalatul a'ma indana sahihatun. Ya, muamalahnya seorang yang buta menurut kami adalah benar, sah. Iya. Sebagian di antara ulama ada yang memberikan persyaratan bahwa sah kalau dia ridho terhadap barang tersebut, barang yang sudah digambarkan kepadanya. Tapi kalau belum, dia tidak tahu, katanya harus kembali kepada orang yang ada di sekitarnya yang bisa menjelaskan layak tidaknya barang tersebut dibeli. Ya. Jadi kalau katanya ya barangnya bisa diketahui ya dan diridhoi oleh si orang buta ini, maka itu sah. Kalau tidak, maka tidak sah. Misalnya orang buta ya sudah sebelumnya dia sudah makan Indomie. Paham ya? Makan Indomie. Orang makan Indomie kan ya, antara satu bungkus dengan bungkus lainnya kan sama ya. Walaupun ya terkadang ada juga Indomie yang tidak ada isinya. Pernah saya dapat ini, beli Indomie satu karton, ada satu bungkus tidak ada isinya. Mungkin ya lalai mungkin waktu pabriknya, dimaklumilah. Baik. Kadang juga tidak ada bumbunya ya, ada pernah juga saya dapat, tidak ada bumbunya, minyak saja di dalam. Nah, ini kan sesuatu yang nadir namanya. Sesuatu yang jarang. Sesuatu yang jarang itu tidak ada hukumnya. Karena hukum itu dibangun di atas aglabiyah. Di atas sesuatu yang dominan. Dominannya domi itu ada bumbunya ya, satu bungkus ada di dalam minyak ya. Ya. Kalau ada tidak ada minyak ya, ada satu bungkus tidak ada minyak, berarti itu dimaafkan ya, dimaklumi. Walaupun haknya orang yang membeli ya, boleh saja dia menuntut ya, bahwasanya saya beli tidak ada isinya. Misal ya, baik. Jadi kalau orang buta misalnya beli Indomie ya, dia pesan lagi sama orang ya, tolong belikan Indomie. Atau dia sendiri ke toko, dia pesan bahwasanya saya mau beli Indomie 5 bungkus Indomie goreng karena saya suka rasanya ya. Kalau dia dikasih Indomie goreng, katanya sah ya. Sesuai dengan apa yang dia pesan, apa yang dia ridhoi. Baik. Jadi kata penulis di sini, wa muamalatul a'ma indana sahihatun. Muamalahnya orang yang buta menurut kami ya, di sisi kami adalah sah. Ya, yasihu bai'uhu wa syira'u. Sah jual dan belinya, jual belinya. Wa inda Syafi'i la tasihhu. Dan di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, katanya tidak sah. Tapi yang rajih insyaallah sah. Ya. Paham ya? Sah. Karena orang buta dengan ya orang yang melek matanya, dalam sebagian keadaan terkadang dia tidak melihat barang yang dia pesan, tapi sah jual belinya. Misalnya saya beli ya komputer, misalnya laptop di Jakarta pada sebuah toko yang terpercaya misalnya ya, misalnya ada pusat penjualan Lenovo misalnya, saya beli di sana ya, saya pesan ke pabriknya dengan spesifikasi demikian dan demikian, saya gambarkan tipenya begini, saya pesan, saya tidak lihat barangnya ya. Nah, cuma orang bilang bahwasanya bagus itu Ustaz, cepat dipakai ya, penyimpanannya juga luar biasa banyak ya, luas, bagus untuk Ustaz itu. ya, misal ya. Kemudian saya pesan, sana saya tidak lihat barangnya, paham ya? Tapi saya sudah ridho dengan gambaran dari seorang teman yang memang ahli dia, apalagi dia penjual toko komputer misalnya, ya sudah, saya pesan, saya tidak lihat barangnya. Ya, ini sama kedudukannya dengan orang yang buta. Dia kan tidak lihat juga. Nah, cuma setelah digambarkan kepadanya bahwa, ya, barangnya begini, ya. Nah, si buta tadi digambarkan, ya, Indomie itu isinya mie, ya. Itu enak dimakan, ada bumbunya begini. Oh ya, itu mie, pesan, ya. Sama juga, dia tidak lihat barangnya. Paham ya? Bahkan kita sendiri beli Indomie ya, tidak lihat mie-nya di dalam. Ya. Tapi karena kita sudah tahu sifat-sifatnya, rasanya bagaimana, sudah kita beli, kemudian apa namanya? Ya, kita bawa ya, maka jual beli seperti ini insyaallah taala sah ya. Baik. Wa amma adz-dzalamatu wa man aktsaru malihi haramun fala yang bagi ayu amala illa fi syai'in yu'rafu anna 'ainahu halalun. Adapun orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kebanyakan harta bendanya adalah haram, maka tidak sepantasnya ya dilakukan muamalah bersama dengan orang ini, kecuali dalam sesuatu yang diketahui bahwasanya barangnya miliknya ya, uangnya itu adalah sesuatu yang halal. Paham ya? Jadi misalnya ada orang yang zalim, dia zalim ini maksudnya dirinya dengan ya pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ada orang yang penghasilannya seluruhnya adalah sesuatu yang haram. Tidak ada penghasilannya kecuali dari sesuatu yang haram. Ya, jual balok misalnya. Saya tahu ada di satu tempat ya, orang itu jual balok. Bahkan ya sudah menjadi pusat pengambilan balok di situ. Ya, sampai-sampai dia naik haji dengan uang balok. Sampai di gelari sama orang-orang di kampungnya Haji Balok. Tapi dia juga tidak marah ya. Saya kaget waktu itu ketika ya ada keluarga yang ceritakan bahwa ya di kampung itu dia dibilangi Haji Balok. Saya sempat ke kampung itu ya. Saya mau tahu di mana ini ya yang dibilang Haji Balok ini. Ya. Ini ada orang seperti ini. Ya, kebanyakannya muamalah aparnya hasilnya penghasilannya adalah sesuatu yang haram. Iya. Kemudian di sana ada juga orang kebanyakan penghasilannya adalah dari sesuatu yang haram. Tapi ada juga yang halal. Walaupun ya yang halal ini ya mungkin 10%, 20% ya. Sisanya ya haram-haram semua. Ya. Ini kata penulis. Ya. Kecuali katanya kalau ada sesuatu yang diketahui bahwa barangnya miliknya orang itu adalah halal, dia pakai membeli kepada kita, maka boleh kita katanya melakukan muamalah bersama dengan orang itu. Ya. Ini hukum syariat. Seperti itu ya. Untuk menjaga perut kita supaya bukan berasal dari sesuatu yang haram. Ya. Bukan dari sesuatu yang haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "La yadkhulul jannata lahmun," tidak akan masuk ke dalam surga daging nabata min suhtin, yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya, kalau ada sesuatu yang haram pada penghasilan kita, ya, itu akan menyebabkan kita terhalangi masuk ke dalam surga. Oleh karena itu orang yang sudah terlanjur makan sesuatu yang haram, itu hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kita sudah tidak bisa lagi mengenali mana pemiliknya, karena sudah terlalu banyak orang kita zalimi, orang kita tipu, ya, maka kita perbanyak saja infak dan sedekah, supaya, ya, dengan niat bahwasanya apa yang kita sedekahkan, infakkan ini, ya, pahalanya kepada orang yang memiliki harta ini. Sekaligus ini menjadi pembersih, ya, pembersih bagi kita. Iya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa orang yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, katanya fadzakara ya rajulan yutilu safara. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan safar yang panjang. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya ke arah langit. Wa malbasuhu haram. Ya, wa makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Dia tumbuh dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini dikabulkan doanya? Ini bahayanya kalau kita makan yang haram. Iya. Makanya para ulama kita di dalam membahas masalah-masalah perdagangan, masalah muamalah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Karena muamalah-muamalah yang haram, ya pasti di dalamnya ada kerusakan, ada kerugian, ada dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Karena sudah menjadi kaidah di kalangan para ulama bahwasanya segala sesuatu yang haram pasti di dalamnya ada kerugian, bahaya, ya, bagi manusia. Sebagaimana halnya segala sesuatu yang baik, apalagi diperintahkan, dianjurkan oleh agama, maka pasti di situ ada kemaslahatan hidup bagi manusia. Kita disuruh sholat, pasti di situ ada kebaikannya, walaupun kita capek. Ya, kita disuruh puasa, pasti ada kemaslahatan hidup bagi manusia. Itu kaidah, ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian ar-rukun tsani, rukun yang kedua dalam jual beli, ya, akad jual beli, yaitu al-ma'qudu alaih, sesuatu yang dilakukan akad padanya, artinya barangnya. Jadi kalau kita bermuamalah harus diperhatikan juga barangnya, ya, harus kita perhatikan barangnya. Baik. Kita dengarkan penjelasan dari penulis. Wa huwal malul maqsudu nakluhu, yaitu harta yang diinginkan perpindahannya. Perpindahannya dengan melakukan akad tentunya, jual beli. Jadi barang itu tidak boleh kita ambil, tidak boleh berpindah kecuali dengan sebab. Salah satu sebabnya adalah akad. Akad jual beli. Ya, akad sewa menyewa. Walaupun sewa menyewa, ya, perpindahannya hanya sementara dengan hibah, dengan wakaf misalnya. Ya. Baik. Wala yajusu bai'ul kalbi li'annahu najisul 'aini. Ah, tidak boleh kata beliau berjual beli anjing. Li'annahu najisul 'aini, karena dia adalah najis barangnya. Kalau sesuatu yang najis, ya, tidak boleh kita apanya perjualbelikan. Iya. Jadi anjing misalnya. Iya. Maka disebutkan di dalam apanya sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata seorang sahabat, saya lupa namanya. Kata sahabat ini, Naha sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya itu melarang dari harganya anjing. Kemudian bayarannya seorang wanita pezina. Kemudian penghasilannya seorang dukun. Masuk di dalamnya paranormal. Tukang-tukang ramal. Itu tiga hal yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh kita jual beli anjing. Termasuk di dalamnya adalah sinnaur. Yaitu apa namanya? Kucing. Kucing jauh juga tidak boleh dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak jual beli kucing, apa namanya itu? Yang dari Timur Tengah itu bagus cantik. Anggora Baik. Wallahu alam apa hikmahnya, yang jelas di situ ada keburukan bagi manusia. Kalau dia melakukan jual beli kucing tersebut. Fa ammal baglu wal himaru fayajusu bai'uha. Adapun bagal dan keledai, maka itu boleh diperjualbelikan. Keledai di sini tidak dijelaskan apa keledai kampung, peliharaan ataukah keledai liar. Baik. Keledai peliharaan itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan. Adapun yang berasal dari hutan yang liar itu dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baik. Tapi di sini dijelaskan oleh penulis boleh katanya memperjualbelikannya. Mungkin kalau keledai liar diperjualbelikan untuk dijadikan mungkin kendaraan ataukah dimakan karena halal. Paham ya? Kalau keledai kampung peliharaan mungkin sisi pembolehannya diperjualbelikan karena digunakan untuk apa sebagai kendaraan. Baik. Bagal di sini adalah perkawinan campur antara keledai jantan dengan kuda. Nah, sebaliknya kalau kudanya jantan, betinanya adalah keledai, namanya birdzaun. Ba, ra, dzal, waw dan nun. Birdzaun Saya sempat waktu panitia membahas kitab Syama'il Muhammadiyah, saya bingung birdzaun ini apa. Ternyata dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dia adalah hewan yang lahir dari perkawinan campur antara kuda jantan dengan keledai betina. Kalau bagal itu katanya sebaliknya. Bagal keledainya jantan, betinanya kuda. Mirip-mirip, pendek bentuknya, keduanya pendek, tapi apanya bodinya beda. Nantilah kalian cari di internet keledai. Biasanya dia kecil badannya. Kalau birdzaun dia pendek tapi dia agak besar badannya. Gempal badannya. Itu perbedaannya. Tapi ada mirip-miripnya. Dari sisi bodinya, penampilannya ada mirip-miripnya. Cuma kalau kita ingin jelas, kalau birdzaun dia lebih mirip kuda. ya mirip kuda, lebih mirip ke kuda, ya gempal badannya, cuma badannya sama-sama pendek, ya. Baik. Sawa'un qulna innahuma tahirani aw najisani. Sama saja apakah kita katakan, ya, bahwa sesungguhnya keduanya adalah suci ataukah najis. Baik. Wala yajusu bai'ul hasyarati. Berikutnya, tidak boleh jual beli serangga. Ya. Seperti mungkin semut, nyamuk, ya. Ya. Wallahu alam. Mungkin kecoa, ya. Baik. Wallahu alam. Ini pembahasannya panjang lebar, ya. Apa saja. Dan ini bukan saatnya kita bicara fikih sebenarnya. Ini hanya adab-adab yang disampaikan oleh penulis. Bahwasanya ini kalian hendaknya hindari. Ya. Baik. Wala bai'ul 'udi wal mismari. Tidak pula boleh menjual stick dan mismar, seruling. Tahu stick, ya? Stick yang dipakai para pemusik. Iya. Ataukah angklung, ya, kalau Indonesia ada pemukul-pemukulnya itu, ya. Iya. Dan juga seruling. Nah, seruling ini termasuk alat musik. Ya. Tidak boleh diperjualbelikan. Haram hukumnya. Iya. Ya, karena musik ini haram, ya, dalam agama kita. Walaupun kebanyakan kaum muslimin di Indonesia mengira bahwasanya musik itu boleh-boleh saja. Ada lagi tambah-tambahi kalau musik gambus boleh. Ya, gambus juga enggak boleh, ya. Iya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya al-ghina'u yunbitun nifaq. Menyanyi itu akan menumbuhkan kemunafikan. Iya. Di seorang yang terbiasa menyanyi apalah, ya, diringi dengan alat-alat musik, ini musibah, ya. Dan orang yang suka musik akan kehilangan rasa lezatnya ketika dia membaca Al-Quran. Yakin itu. Oleh karena itu Ibnul Qayyim berkata, tidak akan mungkin bersatu dua hal dalam jiwa seorang hamba, cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada musik. Tidak mungkin itu akan bersatu. Karena Al-Quran adalah Al-Haq, datangnya dari Allah. Sedangkan musik, ya, itu berasal dari syaitan. Subhanallah, ya, di masa kita ini anak-anak muda kita, ya, digelincirkan oleh syaitan itu dari arah musik. Ya, sampai-sampai sekarang ini banyak di antara anak-anak muda kita, pemuda-pemuda Islam ini, saya tidak berbicara orang kafir, ya, orang Islam, tergila-gila dengan para pemain musik. Sampai ada di antara mereka yang, ya, kecanduan musik apanya Jepang, ya, musik Korea, ya, musik India, musik Inggris. Penyanyi-penyanyinya bernyanyi di depannya, dia tidak mengerti isi lagunya tapi terasa sangat lezat bagi mereka. Nah, itu candu dari musik. Ya. Dan musik ini lebih apanya besar, ya, pengaruhnya daripada khamar. Kalau khamar, orang akan hanya mabuk dalam waktu sejenak. Tapi kalau musik, orang akan susah untuk sembuh dari, ya, pengaruh apanya dari musik ini. Mabuknya dia terhadap musik itu susah hilang. Ada orang yang kecanduan dengan musik, ya, puluhan tahun dia obati, susah dia hilangkan. Ya. Oleh karena itu seorang hamba hendaknya dia jujur, ya, dalam berhijrah, ya, istilah orang sekarang, ya, beragama. hendaknya kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di situ ada bahaya bagi hamba itu. Iya. Maka seringkali saya bacakan sebuah hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, haramnya musik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam Sahih Bukhari ya. Iya. La yakunanna min ummati aqwam. Akan ada beberapa kaum dari umatku ini. Yastahilluna al-hirra wal harir. Mereka menganggap halal yang namanya apa? Zina dan sutra, yakni bagi laki-laki. Sutra bagi laki-laki itu haram ya. Kemudian wal khamr al ma'asi. Yang ketiga dan keempat, khamr dan musik. Iya, itu dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih di kalangan ya para ulama kita, karena semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ya, itu adalah hadis yang sahih. Hadis-hadis pokok yang ada dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ dikatakan mereka menganggap halal. Artinya apa? Asalnya adalah sesuatu yang haram. Iya. Baik. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bahas khusus ya tentang apa nih musik ini. Banyak sekali dalilnya sebenarnya, dan salah satu sebab terjadinya gempa longsor itu akibat musik. Dosa musik ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Iya, boleh jadi Palu juga begitu. Kena longsor gempa ya. Itu mungkin karena mereka terlalu cinta kepada musik. Iya. Baik. Kemudian kata penulis, wasuwarul masnu'atu minattini wa nahwi. Gambar-gambar yang terbuat dari tanah dan selainnya. Selainnya ya, misalnya foto ataukah lukisan ya, atau kanvas ya, medianya kanvas misalnya ya. Intinya bahwa gambar, yaitu gambar makhluk yang memiliki roh, makhluk yang bernyawa, itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, "Inna min ashaddin nasi 'adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling ya, di antara orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar. Jadi membuat gambar itu tidak boleh. Ya. Demikian pula berjual beli dengan apa namanya, berjual beli gambar misalnya, gambar makhluk yang bernyawa, itu juga haram karena sudah terjadi di dalamnya ya ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Belum lagi dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun. Tidak akan masuk ke dalam rumah sebuah apa, tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan tidak pula anjing. Jadi kalau kita punya anjing, anjing penjaga kebun, ya jangan dibebas keluar masuk rumah. Ya. Kalau rumah kita rumah panggung ya dibawa saja, disuruh tidur situ. Jangan seperti orang-orang kafir, keluar masuk rumahnya ya, duduk sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Ya. Enggak boleh ya, orang Islam itu bersih. Ya. Nah, ini saya heran di zaman ini orang bilang orang barat itu bersih. Dari mana sisi kebersihannya? Mereka makan babi. Mereka pelihara anjing ya, keluar masuk rumahnya. Ya. Padahal air liurnya itu ada najis, di dalamnya banyak ya virus-virus yang berbahaya. Ya. Baik. Diadzani dulu ya. Ya. Tolong diadzani baru kita lanjutkan sedikit. Iya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wala yajusu bai'u ma la yaqdiru ala taslimihi hissan wala syar'an. Tidak boleh menjual sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyerahkannya, baik secara indrawi ataukah secara syar'i. Amal hisu adapun secara indrawi fakat toiri fil hawa, maka seperti burung di udara. Jadi ada orang misalnya berkata bahwasanya kebetulan dia penjual burung, katanya burung ini nanti akan singgah di situ, pasti dia akan singgah di situ. Ya, kalau kamu mau beli, bayar memang sekarang. Paham ya? Ini tidak boleh ya, sampai ada barangnya. Karena belum tentu juga burung itu akan datang ke situ. Kemudian kalau dia datang, belum tentu bisa ditangkap. Ya, baik. Jadi barang yang bukan milik kita tidak boleh ya dijual. Ya. Belum mapadnya menjadi milik kita. Ya. Wal 'abdil 'abiki wa nahwihima. Seperti juga apanya budak yang lari dan sejenisnya. Ada budak lari dari tuannya. Ya, tuannya bilang, ya, kebetulan mungkin dia penjual budak. Saya katanya ada budak bagus sekali. Warnanya kuat. Ya, badannya kekar, pokoknya kalau disuruh kerja bagus. Oh ya, saya tertarik ini. Tapi di mana sekarang? Katanya lagi lari. Dia lagi ada masalah. Ya. Tapi kalau kamu mau beli, bayar memang. Karena kalau saya dapat nanti, ya pasti kamu tidak dapat. Orang akan datang beli. Ya. Misal ya, nah, ini tidak boleh lakukan akad seperti ini. Ya, budaknya tidak tahu kemana. Ya. Ya, sama juga misalnya kita, ya pergi ke sungai misalnya, kita katakan bahwasanya ya saya akan jual ikan gabus. Ikan gabus ya mahal karena susah didapat. Satu ekor 100.000. Tapi bayar memang nih. Ya. Hari ini saya yakin dapat, ya. Nah, itu enggak boleh ya karena kita belum tentu akan dapat pada hari itu. Ya, mungkin hari-hari sebelumnya ya kita dapat tapi belum tentu. Belum tentu hari ini kita dapat. Boleh jadi mungkin ya ada yang meracun ya di tempat itu, atau mungkin ada banjir besar lewat ya membawa semua ikan gabus lari ke tempat yang lain. Ya. Jadi hal yang seperti ini tidak boleh ya. Taib. Wa amma syar'u kal marhuni fa kal marhuni. Adapun yang menurut syariat ya seperti sesuatu yang digadaikan. Sesuatu yang digadaikan, ya, ibaratnya sesuatu yang ditahan kepemilikannya untuk sementara waktu oleh orang yang melakukan menerima ya barang tersebut. Ya, makanya ada kaidah di kalangan para ulama kita, al-mashghulu la yushaggalu. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Ya. Ini kaidah ya. Ya. Kalmarhuni la yusabbal. Seperti sesuatu yang digadaikan tidak boleh diwakafkan. Jadi kalau ada orang yang dia gadaikan misalnya tanahnya 1 hektar. Dia ambil uang 1 miliar misalnya. Kemudian di sana ada pesantren sangat butuh. Ya, butuh dia lahan, ya. Maka dia katakan kepada pihak pesantren bahwasanya ada tanah saya di Pegadaian, ditahan suratnya sama Pegadaian, saya wakafkan tanah ini. Paham ya? Ini tidak boleh seperti ini, karena kepemilikan tanah itu bukan sepenuhnya pada orang yang punya tanah tersebut. Walaupun hakikatnya dia yang punya, tapi tidak boleh dia melakukan tasarruf, ya, tindakan pada tanah itu secara bebas, ya, karena tanah itu menjadi jaminan. Ya, ini kaidah yang mereka para ulama bikin, ya, ya, apa namanya, tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Al-mashgulu la yushaggal, sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Artinya tanah yang digadaikan ini lagi sibuk dengan sebuah akad. Nah, jangan bikin akad lagi, akad wakaf misalnya, atau dijual misalnya, atau dialihkan ke apanya, kepada orang lain misalnya, itu tidak boleh. Iya. Baik. Kemudian wabai'il ummi dunal waladis sagir, dan menjual ibu tanpa anaknya yang kecil. Maksudnya ibu di sini budak. Jangan sampai ada yang jual istrinya. Salah paham. Eh, ustaz tadi bilang di ta'lim istri boleh dijual. Wih. Iya. Ini jangan salah paham ya. Iya. Awil waladi dunal ummi, ataukah anak tanpa ibunya. Anaknya budak misalnya, tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Karena ada hadis yang datang dalam hal ini, apalagi apanya manusia, burung saja itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipisahkan dari induknya. Apalagi manusia. Iya. Baik. Fahada mamnu'un taslimuhu syar'an, maka hal yang seperti ini adalah terlarang penyerahannya secara syariat. Tidak boleh kita serahkan untuk dijual belikan, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ar-ruknu tsalitsu al-lafdhu. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun jual beli, al-lafdhu, lafaz. Wa huwal ijabu wal qabulu, yaitu ijab dan qabul. Ijab artinya penetapan. Ya, penetapan bahwasanya barang ini saya mau jual seharga begini. Ada orang yang apanya datang menawarnya dan membelinya dengan harga tersebut. Kemudian mereka sepakat, ya, penjual ridho, pembeli juga ridho dengan sifat-sifat yang ada pada barang tersebut, maka jual belinya sah. Ya. Baik. Fa in taqaddama al-qabulu lil ijabi lam yasihha fi ihda ar-riwayataini wa yasihhu fil ukhra. Kalau penerimaan didahului dengan apanya, mendahului, ya, ijab, maka katanya tidak sah menurut salah satu dari dua riwayat, yakni di dalam madhab beliau, yaitu madhab Hanabila. Wa yasihu fil ukhra, tapi katanya sah pada riwayatnya menurut riwayat yang lain. Sawa'un kana bilafdil madi au bilafdil talabi, sama saja dengan lafad yang terdahulu ataukah dengan lafad, ya, permintaan, artinya akan datang. Fa in tabaya'a bil mu'atati, maka kalau mereka jual beli dengan cara memberi, ya, maka lahiriyah, ya, fadhahiru kalami Ahmad sihhatul bai, maka lahiriyah, ya, pendapatnya Imam Ahmad adalah sahnya jual beli tersebut, ya. Jadi di sini penulis, ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, ijab dan qabul itu harus, ya, apanya, dilakukan secara urut. Ya, penjualnya bilang begini, ya, harganya begini, dia tulis di tokonya, ya, atau dia ucapkan langsung sekian, ya. Kemudian orang itu katakan bahwasanya saya beli. Ya, dia terima. Dia serahkan uangnya. Ya. Baik. Itu yang apanya biasa yang terjadi ya, akad jual beli seperti itu. Baik, bagaimana kalau misalnya ada orang dia ambil barangnya kemudian nanti dia bayar? Paham ya? Misalnya ada orang punya toko misalnya di rumahnya, tetangganya di sebelah. Ya. Datang ambil langsung karena tidak ada orangnya, mungkin lagi di dalam cuci pakaian. Langsung dia pergi ambil. Paham ya? Nah, kalau didahului dengan apanya keriduan dari penjual, ya bahwasanya ya kalau kamu butuh barang, ya langsung saja ambil di situ karena tetangga ya, namanya tetangga kan kayak bersaudara begitu ya. Ya langsung saja ambil. Ya. Nanti kau bayar ya, ataukah kau letakkan uang saja di meja. Ya, maka hal yang seperti ini tentunya boleh ya, karena sudah didahului dengan pesan ya, yang merupakan perkara yang sama kedudukannya dengan ya ijab. Tapi ini masalahnya kalau ada orang lain, orang yang tidak dia kenal, ya, orang naik motor misalnya ojek online, lagi haus masuk di toko, ya orangnya juga mana ini, dicari-cari, dipanggil-panggil tidak ada orangnya muncul, ah ambil saja deh, nanti bisa bayar kalau saya lewat lagi. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh ulama kita. Dia ambil barangnya orang, kemudian ya dia pergi begitu saja tanpa adanya ijab dan kubur. Paham ya? Baik. Sebagian ulama ya menyatakan bahwa ini tidak boleh. Ya, sebagiannya lagi ada yang menyatakan boleh. Tapi dengan syarat orang yang punya barang ridho setelah itu. Wallahu alam ya, ini ada khilaf. Yang jelas bagi kita seorang mukmin hindari hal yang seperti ini. Ya, hindari hal yang seperti ini karena satu hal yang diperselisihkan ulama ya, apalagi masalah halal dan haram ini masalahnya masuk di perut. Ya. Bisa masalah ya. Baik. Nah, kemudian masalah yang kedua dijelaskan di sini, masalah orang yang berjual beli dengan cara memberi. Seperti di toko-toko. Ya. Kita misalnya beli sekian. Ya. Orangnya tidak bicara, diam terus. Karena harganya sudah ya, sudah jelas barangnya ya, sudah jelas. Kemudian kita hanya ya bawa barang ke depannya, kita juga diam, dia juga diam. Ya. Kemudian ya setelah muncul di layar sekian, ya kita bayar, tidak ada pembicaraan. Ya, kata penulis lahiriah dari pendapatnya Imam Ahmad, katanya hal itu boleh. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan manusia dalam berjual beli pada sebagian tempat itu tidak ada apanya akad dengan menggunakan ucapan, tapi dengan menggunakan apa bahasa gerakan. Ini sama juga dengan masalah orang jual beli misalnya di suatu tempat seperti di Saudi. Itu kalau kita jual beli minuman ya, minuman kita beli Coca-Cola misalnya. Di sepanjang jalan di berbagai tempat itu ada lemari freezer ya, ya atau lemari pendingin lah ya. Nah, kita di situ kalau mau beli Coca-Cola tidak ada orangnya di situ. Cuma kita masukkan uang koin ya, 1 rial. Masukkan di dalam kemudian keluar ya, minumannya keluar, selesai kita pergi. Kan tidak ada ijab dan kubul dengan menggunakan lapar. Tapi di sini para ulama kita menjelaskan bahwa itu sebenarnya sekedudukan dengan lafaz. Ya. Sekedudukan dengan lafaz, ya. Karena mereka juga mengeluarkan karena ada syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya mereka akan memberi kalau masukkan uang. Nah, itu kan akad juga sebenarnya. Wallahu taala alam bisawab. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la la yasihu dhalika illa fil asya'il yasira. Hal seperti itu katanya tidak sah ya, kata Al-Qadhi Abu Ya'la. Hal seperti itu tidak sah kecuali pada perkara-perkara yang ringan. Wa hadza aslahul aqwali, ini katanya adalah sebaik-baiknya pendapat. Ya, kalau tadi kan masih ringan ya, Coca-Cola. Iya, bagaimana nanti kalau ada orang jual beli mobil? Iya, jual beli mobil misalnya, ya tinggal masukkan ya cek misalnya, atau masukkan uang kartu apa ya, kartu kredit misalnya. Misal ya. Penjualnya tidak ada. Ya, kita lakukan akad dengan cara seperti ini. Ya. Nah, ini katanya Buya Allah, kalau banyak ya jumlahnya besar, ya itu katanya tidak sah. Ya. Wallahu a'lam. Ani antakuna al-mu'atatu fil asya'il muhaqqarati dunan nafisa. Ya, maksud saya di sini ya, sistem apanya serah terima seperti itu dalam perkara-perkara yang ringan, bukan dalam perkara-perkara yang mahal. Lijiryanil adati bidzalika, karena berlakunya kebiasaan dalam perkara tersebut. Wa yambagi min tariqi alwara'i alla yatruka alla yutraka alijabu alqabulu. Sepantasnya dari sisi wara', ya kehati-hatian, ya tidak boleh apanya meninggalkan ijab dan qabul, liyakhruja an subhatil khilaf, supaya dia bisa keluar dari ranah khilaf, ya syubhat khilaf di kalangan para ulama. Waqad syaddadallahu ta'ala fi amri riba. Kemudian yang terakhir kata penulis, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ya pengetatan dalam urusan riba, ya penekanan dalam masalah urusan riba. Ya, fayam bagi ayyuhdara minal wuqu'i fi. Oleh karena itu sepantasnya ya seseorang itu takut terhadap jatuhnya dia di dalam riba. Wa huwa kismani, dan riba itu ada dua macamnya. Ribal fadli wa riban nasi'a. Yang pertama adalah riba fadl. Fadl artinya siada, tambahan. Misalnya ada orang beli emas, ya. Dia punya emas berupa cincin misalnya 2 gram. Dia butuh misalnya kalung untuk istrinya. Maka ketika barteran, maka kalung itu juga harus senilai 2 gram emas. Tidak boleh ada yang lebih. Ya. Tidak boleh ada lebih di situ. Kapan lebih? Maka itu namanya riba fadl. Riba kelebihan. Kalau riba nasi'ah, riba nasi'ah itu riba yang timbul karena adanya penangguhan. Nasi'ah artinya penangguhan. Misalnya ada orang yang seperti tadi ya, bertera misalnya cincin 2 gram, kalung 2 gram. Itu boleh. Tapi dengan syarat at-tamatsul wa taqabbud. Sama barangnya nilainya, kemudian saling menggenggam, artinya serah terima ketika itu. Tidak boleh keluar dari majelis sampai mereka saling ya serah terima barangnya. Baik. Kapan misalnya ditangguhkan, diakhirkan waktunya, katanya besok fi saya kasih ki, ambil memang ini cincin. Ya. Saya kasih ini cincin, nanti kalungnya besok saya ambil. Itu enggak boleh. Itu namanya riba nasi'ah. Ya, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Baik. Fayambagi ayyu'rafa dzalika wa ma yajri fihi riba. Sepantasnya hal seperti itu diketahui, dan segala sesuatu yang berlaku riba padanya. Artinya perlu kita pelajari dalam buku-buku fikih ya, untuk keselamatan diri kita, jangan sampai kita ini makan riba. Wa yahtaju aidan ayya'rifa syurotus salami. Seorang hamba juga itu perlu ya untuk mengenal syarat-syarat as-salam. Jual beli apanya as-salam. Biasa disebut dengan as-salaf. Ya. Jual beli apanya dia kasih memang ya uang. Ya, saya mau beli korma. Ya, kata si penjual, saya belum punya barangnya. Ya, nantilah. Saya bayar memang. Supaya tidak ada yang dahului saya. Baik. saya beli ya 100 kilo kurma, saya mau jual. Ya. Nah, ini namanya bai' salat. Kita kasih memang uang apa namanya? Panjar ya, dikasih memang panjar. Iya. Misalnya 1 juta. Nanti saya lengkapi kalau sudah panennya kormanya sudah dipanen. Iya. Nah, ini syarat-syarat jual beli seperti ini harus kita katanya pelajari. Demikian pula wal ijarata wal mudharabata. Seorang juga harus mengenal ya sewa menyewa dan juga mudharabah. Mudharabah yakni jual beli dengan cara bagi hasil. Ya. Si pengelola misalnya 60%, kemudian si pemodal 40. Misal ya. Ya, untung rugi sama-sama senasib sepenanggungan. Nah, ini namanya mudharabah. Tapi kalau ada orang bilang, ayo kita kerjasama mudharabah. Ya, kasih saya sekian persen. Setiap bulan saya tidak mau tahu untung rugi di dalamnya. Ini bukan mudharabah. Ini namanya kedzaliman. Paham ya? Bahkan saya khawatir di situ ada riba. Cuma banyak orang yang melakukan seperti ini, dia atas namakan mudharabah. Padahal bukan mudharabah. Wasyarikati, demikian pula syarikah, ya, persekutuan, ya, kerjasama. Dalam suatu apanya perdagangan atau apalah, atau peternakan, ya, pengembalaan. Fa innal makasiba la tanfakku min hadhil uqudil madhkurati, karena penghasilan-penghasilan tidaklah terlepas dari akad-akad tersebut. Jadi kita katanya perlu mempelajari ya akad-akad seperti ini ya supaya kita selamat. Dan seorang mempelajari jual beli itu bagian dari sifat al-wara. Sifat al-wara, sifat wara, kehati-hatian itu adalah sifat yang terpuji. Sifatnya orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu sebagian di antara ulama ya ketika apanya ditanya ya tentang al-wara, ya, mereka menyatakan bahwa wara itu adalah mempelajari perdagangan, jual beli. Ya, mempelajari al-buyuk. Ya, karena seorang bagaimana bisa caranya selamat dari apanya riba, dari apanya ya hal-hal yang terlarang dalam akad misalnya, kalau dia tidak belajar ilmu tentang al-buyu', perdagangan, jual beli ya. Baik. Jamaah sekalian yang kami muliakan, saya kira untuk sementara sampai di sini. Ini banyak sekali pertanyaannya. Iya. Tapi kita tunda dulu ya. Pertanyaannya nih, saya minta maaf karena panjang sekali pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya pertemuan depan kita bisa apa namanya bahas ya, karena pertemuan depan agak singkat ya, mungkin bisa kita ya, bisa kita jawab insyaallah pada pertemuan depannya. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.